بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهيت تعلما وتعليما الإفادة الاستفادة فالحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. فقال الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج رضي الله عنه في كتابه نصائح الدينية في مباحث الحج إلى قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا أو راهلة ثم لم يهج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. Barang siapa yang memiliki bekal dan dia memiliki kendaraan, kemudian dia tidak haji ke Baitullah Subhanahu wa Ta'ala, maka terserah dia, dia mau mati dalam keadaan Yahudi ataupun mati dalam keadaan Nasrani. وفي هذا نهاية التشديد على من يترك الحج مع الاستطاعة. Dan ini puncak daripada ancaman barang siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu untuk melaksanakan haji. فلا ينبغي للمؤمن أن يؤخر ويتكاسل ويسوف. Maka hendaknya hati-hati seorang mukmin jangan mengakhirkan, jangan juga bermalas-malas dan menunda-nunda. Wa yata'allal bil a'zar min sana ila sana, dan dia beralasan dengan alasan-alasan yang banyak dan macam-macam dari tahun ke tahun yang selanjutnya. Wa huwa ma'adzalika mustati, padahal dia adalah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Wa may yudrihi la'al maut yanzil bih, padahal dia tidak tahu bisa jadi kematian datang kepadanya. Atau tuzhib istita'atahu, atau bisa jadi kemampuannya untuk melaksanakan haji akan hilang kalau diundur-undur. Wa qad istaqarra al-hajju fi zimmatihi litamakkunihi minhu, padahal haji sudah menjadi tanggungannya, padahal haji sudah menjadi kewajibannya, padahal dia sudah dikatakan sudah orang yang wajib haji karena dia dianggap mampu melaksanakan haji tersebut. Fayalqallaha ta'ala asian asiman, maka kalau dia mati dalam keadaan belum haji, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia dianggap bermaksiat dan dianggap berdosa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita baca ini masih ya berkaitan dengan haji, dan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ayyul Haddad bahwasanya haji adalah suatu yang wajib dan dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji jangan diundur-undur. Karena tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya haji itu tidak wajib. Sudah jelas termasuk rukun Islam yang lima adalah al-hajj. Termasuk rukun Islam yang lima adalah haji, melaksanakan haji ziarah ke Ka'bah, ziarah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mampu. Cuma di antara mereka ada khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang mampu melaksanakan haji, maka ketika itu segera dia melaksanakan haji dan tidak boleh diundur-undur. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, dikatakan oleh Imam Syafi'i boleh haji tersebut diundur. Walaupun seseorang misalnya sudah mampu melaksanakan haji, tapi dia tidak segera melaksanakan haji, mau diundur tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, boleh. dengan catatan dia tidak takut mati, dengan catatan dia tidak akan hilang kemampuannya. Artinya kalau misalnya dia mampu haji, punya uang, punya kesehatan, ini yang dianggap mampu haji ya, dia mempunyai uang dan dia mempunyai kesehatan, dua ini yang intinya yang dianggap seseorang dianggap mampu melaksanakan haji. Jadi seseorang yang tidak punya uang tentunya dia tidak wajib haji, atau dia punya uang tapi dia tidak punya kesehatan karena dia sakit-sakitan, maka juga dia tidak dianggap wajib melaksanakan haji dengan sendirinya. Ingat, tapi dengan sendirinya. Artinya bagi yang mempunyai uang tapi dia tidak punya kesehatan karena dia mungkin sakit-sakitan, atau mungkin karena dia umurnya tua renta, dia tidak dikatakan wajib haji atas dirinya dengan dilakukan secara langsung, tapi dia wajib melaksanakan haji dengan wasitah orang lain, dengan perantara orang lain. Artinya wajib dia menyewa orang lain untuk melaksanakan haji untuknya. Ini yang dikatakan yang atau yang lebih dikenal dengan haji badal. Jadi menyewa orang lain melaksanakan haji, tapi nanti niatnya ya, untuk haji tersebut diniatkan untuk orang yang menyewanya. Cuma di sini harus hati-hati. Ya, kalau misalnya dia menyewa orang lain untuk melaksanakan haji bagi dirinya yang tidak mampu karena kurang sehat, ya harus orang yang melaksanakan haji itu sudah melaksanakan kewajiban hajinya. Jadi tidak boleh misalnya di antara satu keluarga ada yang wajib haji tapi dia tidak sehat, kemudian dia menyuruh keluarganya yang lain, saudaranya, ponakannya, misanannya misalnya, sebagai wakil diniatkan untuk haji untuknya, padahal ponakannya tersebut atau keluarganya tersebut belum pernah haji. Artinya apa? Belum melaksanakan kewajiban hajinya, dia sendiri belum haji. Itu hukumnya tidak sah. Jadi kalau mewakilkan kepada orang lain, menyewa orang lain untuk melaksanakan haji, maka harus orang yang melaksanakan haji tersebut orang yang sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya, artinya sudah jatuh kewajiban haji atas atau darinya. Ini yang penting. Juga yang perlu penting dan perlu diketahui juga, bagi yang mau melaksanakan haji bagi orang lain, yang biasanya orang melaksanakan haji bagi orang lain yang sudah meninggal dunia, kepingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal dunia, kepingin menghajikan mungkin ibunya, ayahnya, gurunya, keluarganya, atau siapa saja yang diinginkan, maka terlebih dahulu harus diketahui syaratnya, yaitu syaratnya harus ada wasiat. Dan ini syarat memang berlaku untuk haji yang kedua atau ketiga, artinya bukan haji yang wajib. Orang tua sudah pernah haji, tapi kalian ingin melaksanakan haji untuk orang tua untuk kedua kalinya misalnya, maka harus ada wasiat dan izin daripada orang tua ketika masih hidup. Jadi dianjurkan seseorang ketika masih hidup untuk berwasiat. Di dalam wasiat dianjurkan di situ juga untuk memberi izin kepada orang lain, siapa aja, tidak harus ditentukan. Saya izinkan siapa aja yang mau melaksanakan haji atau umrah atau udhiyah. Saya izinkan bagi siapa aja melaksanakan haji, umrah, udhiyah. Ya, ketika saya wafat nantinya. Maka dengan wasiat dan izin ini, siapa aja boleh melaksanakan haji untuknya, umrah untuknya, udhiyah untuknya. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada izin ketika dia masih hidup, maka hukumnya tidak boleh dihajikan, tidak boleh diumrohkan, tidak boleh diudhiyakan. Ya, selama itu haji yang sunnah, bukan haji yang pertama. Nah, kemudian kita berbicara tentang haji, ketahuilah juga bahwasanya haji dalam mazhab Syafi'i kita katakan boleh diundur dan diundur. Tapi Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi sudah mewanti-wanti memperingatkan, lebih baik jangan diundur-undur. Karena apa? Karena kematian tidak tahu kapan datangnya. Belum tentu tahun depan, dua tahun yang akan datang kalian masih hidup. Dan itu di tangan Allah, tidak ada yang mengetahui siap kapan ajal datang kepadanya. Oleh karena itu, karena dia tidak tahu, lebih baik disegerakan, didaftar. Apalagi kalau misalnya dia mengundur hajinya, padahal dia mampu, kemudian datang kematian kepadanya. Ingat tadi yang dikatakan di sini, insya'afal yamut Yahudian au Nasronian, katanya Rasulullah, imma dia matinya dianggap mati Yahudi atau dia matinya dianggap mati Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau diundur sampai datang kematian, ternyata dia belum melaksanakan haji. Bahkan juga matinya pun ketika itu dia dianggap mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan orang yang fasik. Dan orang yang fasik tidak diterima kesaksiannya. Orang yang fasik jika dia bisanya bersaksi dalam pernikahan, maka pernikahannya tidak sah kalau saksinya orang yang fasik. Oleh karena itu kan ulama mengatakan dalam bab nikah, ketika diadakan pernikahan, hendaknya diundang orang-orang yang sudah pernah haji, yang sudah menggugurkan kewajiban hajinya. Karena haji hanya wajib satu kali dalam seumur hidup. Agar apa? Agar kalau mengundang orang yang belum haji, padahal dia mampu untuk melaksanakan haji, dikhawatirkan dia mati belum sempat haji juga, dan dia dihukumi fasik. Mati dalam keadaan fasik. Berarti apa? Berarti ketika dia menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dia dianggap sudah dianggap fasik, dan kemudian pernikahan tersebut kalau disaksikan dengan saksi yang fasik, dihukumi tidak sah oleh ulama, dihukumi tidak sah oleh fuqaha. Ya, ini yang pertama. Apalagi kita tahu bahwasanya haji ini ya, termasuk keutamaannya luar biasa. Ya, haji ini salah satu keistimewaannya, ini bisa yukafir al-shagha'ir wa hatta al-kaba'ir. Termasuk keistimewaan haji bisa menghapus dosa kecil dan juga dosa besar. Kalau kita tahu di antara keistimewaan wudu, menghapus dosa seseorang yang berwudu, di antara keistimewaan sholat Jumat, menghapus orang yang melaksanakan sholat Jumat dosa-dosanya dihapus. Ramadan juga bagi siapa yang berpuasa Ramadan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat tarawih di dalam bulan Ramadan, bagi siapa yang istiqomah melaksanakannya akan dihapus dosa-dosanya. Itu semuanya katanya ulama, yang dimaksud dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, dosa zina, dosa minum khamr, dosa mengambil hak orang lain, dosa mencuri, dosa riba dan seterusnya, yang dosa-dosa besar itu tidak terhapuskan kecuali dengan taubatun nasuha, kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya, menyesal dan dia berniat dalam hati tidak ingin mengulangi lagi selama-lamanya seumur hidupnya, dan kemudian dia juga mengembalikan haknya kepada orang yang memiliki hak, baru dia dianggap terhapuskan dosanya jika diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan wudu, tidak cukup dengan sholat Jumat, tidak cukup dengan puasa Ramadan, dengan itu terhapus dengan sendirinya. Tidak, karena itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, dengan sendirinya seseorang ketika wudu terhapuskan dosanya, dengan sendirinya ketika sholat Jumat terhapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikecualikan al-hajj. Dikecualikan haji kalau haji menghapus dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi walaupun dosa besar akan terhapuskan jika seseorang melaksanakan haji. Ini keistimewaan haji yang tidak didapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, cuma perlu diketahui juga, itu semuanya selain dosa yang berkaitan dengan manusia. Dosa berkaitan dengan manusia, mencuri, menghasab, mengambil hak orang lain, memukul, hibah, dan seterusnya. Itu dosa berkaitan dengan manusia, antara sesama manusia. Maka dosa tersebut tidak terhapuskan walaupun seseorang melaksanakan haji. Bahkan walaupun seseorang mati dalam keadaan syahid pun, mati dalam keadaan peperangan pun. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang bernama Kirkirah. Bahkan sahabat ini, selain sahabat juga dia khidmah kepada Rasulullah SAW. Jadi khidmah melayani Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah berperang, dia selalu membawa kendaraannya Rasulullah SAW, menuntun kendaraan Rasulullah SAW. Suatu waktu dalam peperangan, dia termasuk orang yang meninggal dalam peperangan tersebut. Sehingga orang-orang sahabat-sahabat ketika itu memujinya, Masya Allah, hanian, hanian mata wahwa syahid, selamat baginya mati dalam keadaan syahid. Apa katanya Rasulullah SAW? Ra'aituhu yasta'ilu alaihi nara au kama qala. Aku melihat sekarang ini api sedang membakar jasadnya, api sedang membakar badannya. Ketika sahabat memujinya mati dalam keadaan peperangan, tahu-tahu Rasulullah mengatakan demikian. Akhirnya apa yang didapat? Ternyata ketika mereka mengambil dan mengangkat jasadnya kira-kira ini, mereka mendapatkan kira-kira ini memakai baju perang hasil daripada curian. Jadi karena memakai hasil, baju hasil daripada curian, baju yang tidak halal, walaupun dia matinya seperti itu, mati dalam keadaan syahid, bahkan padahal dia adalah orang yang khidmah dan melayani Rasulullah SAW, tetap dianggap oleh Rasulullah SAW dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan jelek, bahkan di badannya pun ketika itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sedang dibakar api. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini mati syahid, apalagi yang lain-lain, tidak akan menghapus dosa yang mana dosa tersebut berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu Imam Sufyan As-Sauri mengatakan, aku lebih baik melakukan 70 dosa. Tidak apa-apa, lebih baik aku melakukan 70 dosa, tapi dosa-dosa itu berkaitan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada aku melakukan satu dosa tapi satu dosa itu berkaitan dengan sesama manusia. Kenapa? Yaitu tadi, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia menyesal dan dia niat tidak mengulangi lagi, itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian melakukan kesalahan dengan manusia, walaupun kalian istighfar berapa ribu kali, walaupun kalian menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahajud merengek-rengek meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan ampunan sampai orang yang mempunyai hak memberinya ridha, memberinya maaf. Hiba orang, menyebut kejelekan orang, mengambil harta orang, walaupun kalian istighfar, tidak termaafkan dosa kalian kecuali sampai betul-betul meminta ridhonya, mengembalikan haknya, meminta maafnya. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Yang menjadi masalah kalau kita berbuat salah kepada manusia yang lain, tapi kemudian kita tidak memungkinkan untuk meminta maaf. Kalau misalnya masih ada orang tersebut dan kita memungkinkan untuk meminta maaf kepadanya, meminta ridhonya, itu mungkin masih kita punya kesempatan untuk dihapus dosa kita. Yang mesti lagi mana kalau orang tersebut sudah tidak ada di hadapan kita. Kita hibah orang di televisi padahal kita tidak tahu orang itu sekarang di mana. Kita mengambil atau mencopet dompetnya orang di kendaraan, sekarang orang itu kemana kita tidak tahu. Bahkan bisa jadi orang yang kita berbuat salah kepadanya, bisa jadi dia sudah meninggal dunia. Gimana kalau kita mau minta maaf? Orang itu sudah meninggal dunia, orang itu sudah tidak ada di hadapan kita, tidak kita mengenalnya. Ini yang repot. Walaupun tetap katanya ulama ada cara sebenarnya, tapi cara ini belum pasti. Cara ini bukan berarti menghapus dosa, tapi Allah mendamaikan nanti antara keduanya di hari akhirat. Apa cara tersebut? Cara tersebut memperbanyak pembacaan Fatihah dan dikirimkan pahalanya kepada orang yang dia punya salah kepada orang tersebut. Mengirimkan sedekah, pahala sedekah kepada orang tersebut yang dia dolimi, dan beristighfar kepada orang tersebut yang dia berbuat salah kepadanya. Jadi ya Allah, Allah maghfirli wali-wali daya, waliman alayya hak. Berikan aku ampunan, berikan orang tuaku ampunan, dan berikan juga orang-orang yang aku berbuat salah kepada mereka, berikan mereka juga ampunan ya Allah. Istighfar, sedekah, memberi kepada fakir miskin 5.000 rupiah misalnya, dengan niatkan ya Allah, aku niatkan pahala sedekah ini aku berikan kepada fulan yang aku pernah berbuat salah kepadanya. Berdoa ya Allah, berikan ya Allah balasan surga bagi orang yang aku buat salah kepadanya, berikan dia balasan surga, berikan dia ampunan dari dosa-dosanya. Ini juga termasuk cara, tapi bukan dengan seperti itu langsung dihapus dosanya, tidak. Allah mendamaikan nanti di akhirat. Nanti orang yang mempunyai hak atas kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang indah beserta kebun-kebunnya yang luar biasa. Maka orang tersebut pastinya tertarik. Padahal kita tahu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Siapa tidak tertarik, siapa yang tidak senang, siapa tidak gembira ketika melihat sesuatu tidak pernah dilihat dengan mata makhluk orang, tidak pernah didengar dengan telinga makhluk, tidak pernah juga bahkan terlintas di hati makhluk, yaitu surga Allah. Siapapun yang membayangkan surga itu begini, begini, nikmatnya begini, surga di atas itu semuanya. Seindah apapun kita melihat dengan mata kita, surga lebih indah. Senikmat apapun kita merasakan kenikmatan di dunia, surga lebih nikmat. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, memang tarkud dunya syadid, walakin tarkul jannah asad. Memang katanya Imam Ghazali, kalau orang meninggalkan hawa nafsunya di dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, itu berat. Kita inginnya sih, kita inginnya senang-senang, berfoya-foya, bermaksiat. Kita inginnya minum-minuman keras, kita inginnya sudah sebebas mungkin. Hari sekarang ini hari bebas sudah. Kepinginnya memang keinginan-keinginan hawa nafsu ini sulit untuk dihindarkan, sulit untuk dilawan, melawan hawa nafsu sulit. Tapi tentunya lebih sulit kalau kalian meninggalkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kalian disuruh pilih, ayo tinggalkan hawa nafsu kalian. Kalau tidak, kalian tinggalkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih mana? Meninggalkan hawa nafsu kalian atau kalian meninggalkan surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya meninggalkan surga lebih berat. Meninggalkan hawa nafsu kan di dunia yang hanya sementara aja. Berapa tahun lagi kita akan meninggal dunia. Tapi kalau kita tidak mendapatkan surga Allah, kita sengsara selama-lamanya. Kita akan ada di neraka selama-lamanya. Tidak ada tempat yang lain. Imma fil jannah wa imma fil nar. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu jauh lebih sulit. Karena tidak ada batasnya. Surga neraka tidak ada akhirnya. Tidak ada ujungnya. Oleh karena itu seseorang tadi ini, ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang indah, kebunnya yang indah, tertarik, ya Allah, punya siapa surga ini? Punya siapa kebun yang indah ini? Liman yamlik samanaha, bagi siapa yang mempunyai harganya. Penasaran, siapa yang punya harganya ini? Pasti orang makomnya besar ini, pasti mungkin nabi, mungkin rasul. Ya Allah, man yamlik samanaha? Siapa yang mempunyai harga surga ini? Anta, kamu yang mempunyai. Kaget ya, kok aku? Kamu ingat dulu temanmu fulan pernah hibah kamu, pernah mengatakan akan kamu dengan kejelekan-kejelekan, pernah mengambil hartamu, pernah berbuat salah kepadamu. Iya, aku ingat. Kalau kamu maafkan dia sekarang ini, maka ini surga untukmu. Kira-kira dimaafkan apa enggak? Melihat surga seperti itu, ya tentu ya Allah, kalau begitu aku maafkan. Nah, ini gunanya Allah mendamaikan dengan cara seperti ini. Dimaafkan, artinya apa? Tidak dituntut orang yang berbuat salah. Kenapa? Karena ketika di dunia dia sering mengirim fatihah, sering dia bersedekah, dihadiahkan pahala sedekah kepada orang yang berbuat salah. Makanya termasuk di antara tertib al-fatihah, di antara ketika salaf membacakan dan mengirim fatihah kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, pasti nanti di antaranya disebutkan wa zawil hukuki alaihim, alaina wa alaihim. Dan kita kirimkan fatihah juga kepada orang-orang yang mempunyai hak atas kita, mempunyai hak atas mereka, dikirimkan juga kepada mereka fatihah. Dengan harapan Allah mendamaikan nanti di akhirat, dengan harapan kita tidak dituntut oleh orang-orang yang kita berbuat salah kepada mereka. Itu harapan kita dengan cara seperti itu. Tapi ya tetap seperti itu. Ini tidak gampang kita mau melakukan seperti itu. Fa'ala kulli hal gunna tadi, katanya ulama, haji keistimewaannya menghapus dosa baik yang kecil ataupun yang besar, tapi itu semuanya selain dosa yang berkaitan dengan manusia. Kita tahu dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang terkenal, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma, antara umrah dengan umrah penghapus dosa di antara keduanya. Seseorang umrah kemudian dia satu tahun selanjutnya dia umrah lagi, antara keduanya terhapuskan dosa-dosanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Dan ketahuilah, katanya Rasulullah SAW, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jaza, tidak ada yang pantas bagi yang melaksanakan haji daripada balasan Allah kecuali surga. Al jannah, surga. Tapi haji yang mana? Dikatakan al hajjul mabrur, haji yang diterima, haji yang baik. Yang diterima ini dari mana? Yang mana yang diterima? Berat, karena yang diterima ini yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu haji kita diterima atau tidak, sholat kita diterima atau tidak, baca Quran kita juga diterima atau tidak, kita tidak tahu. Semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Habib Umar Al-Muhdhar, Habib Umar Al-Muhdhar yang satu nafas, satu detik lah, itu membaca Ya Latif 7000 kali satu nafasnya. Apalagi dua nafas, tiga nafas, satu menit, dua menit zikir. Jadi selalu mulutnya bergerak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, andai kata aku tahu satu aja, satu zikir aja yang ribuan bahkan jutaan zikir, satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan mensyukurinya dengan memberi kepada orang-orang yang berada di Tarim hidangan-hidangan yang enak-enak, makanan yang enak-enak selama 8 hari sebagai bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menerima satu tasbih. Satu tasbih, apalagi 2, 3, 4, 10, apalagi sholat, apalagi ibadah yang lain. Artinya apa dari sini? Artinya kita tidak tahu kita ini ibadah yang kita lakukan ini apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa bangga kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum tentu diterima. Walaupun kita tahajud nangis, walaupun kita melaksanakan sholat sekian-sekian kali, walaupun kita membantu orang, belum tentu diterima. Ya kalau diterima, yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan merasa bangga, jangan, bahkan itu nantinya yang bisa menghilangkan pahala ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa bangga dengan amalan kita. Nah, oleh karena itu termasuk haji. Haji yang diterima ini Allah yang mengetahui. Tapi katanya Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, ada tandanya. Kalau seseorang ingin tahu hajinya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tandanya. Apa tandanya? An yarji'a zahidan fid dunya rahiban fil akhirah. Ini tanda, bukan pasti. Tandanya katanya Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau hajinya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang dari haji dia berubah. Yarji zahidan fid dunya, zuhud fid dunya, dia sudah tidak suka lagi dengan dunia. Warahiban fil akhirah, dan pikirannya hanya fil akhirah. Bertambah ibadahnya, bertambah bacaan Qurannya, bertambah sholatnya, bertambah sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Rahib fil akhirah, yang dulunya maksiat sekarang beribadah, yang dulunya ibadahnya sekian sekarang lebih banyak. Ini tanda. Kita lihat aja yang haji-haji, apakah ada tanda yang ini? Kalau ada tanda ini, dia berarti hajinya diterima oleh Allah. Kalau dia haji yang dulunya satu minggu sekali, ya pasti minum khamr, malam mingguan minum khamr. Pulang dari haji bukan satu minggu sekali, tapi satu minggu tiga kali malah. Ya itu tanda kalau hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda. Nah, oleh karena itu orang yang haji-haji ini ya harus introspeksi dirinya. Apakah dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat kepada masing-masing amalnya. Apakah ana ini amalanku lebih baik daripada sebelum haji atau setelah haji malah lebih jelek? Nah, kalau lebih jelek hati-hati, berarti tanda kalian tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak gampang diterima. Tapi ada satu cerita disebutkan di kitab Fathul Alam, yang mana ada seorang yang soleh. Seorang yang soleh ini ketika melaksanakan haji, ketika dia di Arafah, dia tertidur. Di Arafah tertidur, kemudian dia melihat dalam tidurnya mimpi yang aneh. Dia melihat dua malaikat turun dari langit. Kemudian setelah turun, satu tanya kepada yang lainnya, "Ya fulan," katanya dia, "kamu tahu berapa yang haji tahun ini?" "Tidak," katanya, dijawab oleh temannya. Malaikat juga, "Tidak. Ketahuilah bahwasanya yang haji tahun ini 600.000 orang. 600.000 orang. Kalau sekarang ini yang haji 2 juta lebih, 3 juta. Ini masih 600 ribu orang. Tahu yang haji tahun ini berapa? 600 ribu orang," katanya malaikat tersebut. Akhirnya tanya lagi, kamu tahu dari 600 ribu orang ini yang diterima hajinya oleh Allah berapa orang? Tidak tahu, katanya. Dijawab juga, tahu yang diterima oleh Allah hanya 6 orang. Dari 600 ribu orang yang diterima hajinya hanya 6 orang. Bangun dari tidurnya dia sumpek, sedih. 6 orang dari 600 ribu, masa anak termasuk? Aduh, haji anak gimana? Berarti anak tidak diterima hajinya, dia sumpek, dia khawatir. Pergi ke Arafah, dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Terkala di Muzdalifah dia tertidur lagi. Dan kemudian dia mimpi lagi, mirip dengan mimpi yang kemarin. Dia melihat dua malaikat turun, bertanya juga seperti itu, berapa yang haji? 600 ribu. Berapa yang diterima? Hanya 6 orang. Tapi kemudian, tahukah kamu apa ketentuan Allah di malam ini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat setiap orang yang diterima hajinya untuk diterima haji yang lain sebanyak 100 ribu. Berarti apa? Semua orang-orang yang haji di tahun ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat 6 orang yang diterima hajinya. Satu orang diberikan syafaat untuk diterima hajinya 100 ribu orang. Sehingga semua orang diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkatnya ini. Berkatnya, syafaatnya orang yang diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Sayyidina Muhammad bin Munkadir ini sudah haji 33 kali. Masya Allah, 33 kali hajinya. Padahal haji ini hanya paling cepat dilakukan 1 tahun. Satu kali, beda dengan sholat. Kita sebanyak mungkin kita berusaha melaksanakan sholat dalam 1 hari bahkan. Quran, salawat, zikir, kita bisa sebanyak-banyaknya. Mau nambah kita bisa. Tapi kalau haji, mau haji lagi sekarang, gak bisa, bukan waktunya. Sa'ban, belum waktunya. Ramadan, mau haji, belum waktunya. Ada waktunya, yang 1 tahun hanya 1 kali. Artinya paling cepat seseorang bisa haji hanya 1 tahun 1 kali. Gak bisa 1 tahun 2 kali. Ini 33 kali haji, berarti 33 tahun dia haji. Masya Allah. Lebih banyak lagi berhaji, ya lebih banyak pahalanya. Apalagi sebagian ulama mengatakan haji ini wajib bagi seseorang yang mampu, ya. Dilaksanakan 5 tahun 1 kali bagi yang mampu. 5 tahun 1 kali dia wajib melaksanakan. Karena berdasarkan hadis qudsi yang di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, inna abdi sahhatu lahu jisma wa wasatu alaihi fil ma'isha tamur alaihi khamsu sinin lam yafid ilayya la mahrum. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ada seorang hamba yang aku berikan dia kesehatan, aku beri juga dia keluasan dalam rezekinya, berjalan 5 tahun kepadanya tapi dia tidak pernah datang ke rumahku, tidak pernah haji untukku, la mahrumun, ketahuilah bahwasanya orang tersebut orang yang aku haramkan dari rahmatku. Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu diambil kesimpulan oleh sebagian ulama, walaupun bukan muktamad, sebagian ulama mengambil kesimpulan berarti haji wajib setiap 5 tahun 1 kali. Ya, tapi itu bukan muktamad. Ya, artinya mau melaksanakan haji berkali-kali pun fadhal lebih baik, lebih banyak pahalanya. Ini Ibn Munkadir 33 kali. Kemudian ketika dia 33 kali melaksanakan haji yang terakhirnya, dia merasa kasihan kepada orang-orang muslimin yang wukuf di Arafah, yang ketika itu wukuf di Arafah. Dia khawatir haji-haji mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan kepada Allah, bermunajat kepada Allah ketika itu, ya Allah, kamu tahu bahwasanya aku sekarang sudah melaksanakan haji yang ke-33 kali. Ya Allah, aku haji yang pertama untuk menjatuhkan kewajibanku. Haji yang kedua aku hadiahkan untuk ayahku. Haji yang ketiga aku hadiahkan untuk ibuku. Dan tinggal 30 haji, ya Allah, aku berikan 30 haji ini, aku hadiahkan kepada orang-orang yang haji yang kamu tidak terima hajinya. Dia merasa kasihan, rahmatnya dia kepada orang muslim. Berikan kepada mereka yang tidak kamu terima 30 haji ini. Apa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilhamnya? Allah mengatakan, ya Ibn Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karam wa atajud ala man khalaqal jud, wallahi laqad ghafartu liman waqafa bi arafat qabla an ahluqa arafat bi alfi'am. Ya Ibn Munkadir, kamu ini mau berbuat loman kepada orang yang zat menciptakan loman. Kamu mau berbuat murah kepada orang yang melaksanakan, yang menciptakan sifat murah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang wuguf di Arafah, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka bahkan sebelum aku menciptakan Arafah 2000 tahun. Masya Allah. Ini termasuk keistimewaan haji, yaitu mengampuni dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dijelaskan juga oleh Rasulullah, man hajja, dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayaumi waladatuhu ummu. Barang siapa yang melaksanakan haji tapi ketika haji dia menjaga lidahnya dari kata-kata yang kotor, ketika haji dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan dosa. Ya, ingat bahwasanya dosa ketika haji ini beda dengan dosa selain ketika haji. Kenapa? Karena ketika itu dia berada di Makkah al-Mukarramah, ketika itu dia berada di tanah haram, yang mana termasuk keistimewaan tanah haram, barang siapa yang melaksanakan kebaikan di situ dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Kalian sedekah di tanah haram sana, maka kalian seperti sedekah 100 ribu kali di selain yang. Kalian sholat satu rakaat di sana di tanah haram seperti kalian sholat 100 ribu rakaat di selainnya. Itu keistimewaan yang ada di haram Mekah. Tapi bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Artinya kalian melakukan satu dosa di haram, berarti sama aja kalian melakukan 100 ribu dosa di selainnya. Ini beratnya ini. Apalagi melihat perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena di saat haji yang perempuan-perempuan ketika itu termasuk hukum haji tidak boleh menutupi wajahnya. Padahal kita diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah kepada wajah yang bukan mahramnya kan? Diharam di saat haji orang bukan hanya dari Indonesia, dari Arab-Arab, dari Lebanon, dari Palestina, dari negara Mesir dan segala macam, dari Eropa pun ada wanita-wanita yang tidak menutup wajahnya. Mungkin yang cantik-cantik, tapi ketika itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bisa menahan diri tidak memandang kepada wajah wanita yang bukan mahram kita? Karena kalau kita memandang kepada wajah wanita ketika itu satu kali, berarti sama aja kita melakukannya 100 ribu kali. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dari takutnya dia melakukan dosa di tanah haram, dia sampai menghindar untuk tinggal di haram Mekah. Dia tinggal di Taif yang tidak jauh daripada Mekah. Apa maksudnya dan tujuannya? Karena takut melakukan dosa di tanah haram, karena akan dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Bahkan juga Abdullah bin Amr, dia Abdullah bin Amr tinggal di perbatasan haram Mekah, perbatasan keluar dari haram. Ketika dia mau sholat dia masuk haram, ketika dia mau ngaji masuk tanah haram. Tapi kalau dia selesai ibadah dia keluar, dari takutnya dia melaksanakan dosa di tanah haram yang akan dilipatkan sampai 100 ribu kali lipat. Oleh karena itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah, man hajja falam yarfus walam yafsuk. Barang siapa yang haji tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan menjaga dirinya dari perbuatan dosa, kharaja min dzunubihi, akan keluar dari dosa-dosanya, fayaumi waladatuhu ummuh, seperti seakan-akan dia dilahirkan kembali oleh ibunya, bersih daripada dosa. Kemudian juga kita katakan di sini, ya, yang kita katakan tadi haji, ya, dikatakan oleh sebagian ulama wajib dalam 5 tahun satu kali. Tapi itu bukan muktamad, dianjurkan. Ya, cuma yang penting yang kita tekankan di sini, hati-hatilah. Jangan sampai mengundur-mundur. Yang bagi punya kemampuan dalam badannya sehat, punya kemampuan dalam hartanya, punya uang untuk melaksanakan haji, daftar segera. Kalau tidak, dia sebelum melaksanakan haji kemudian meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia meninggal dalam keadaan na'udzubillah, dianggap fasik, dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hajja hajatan faqad adda fardhah. Barang siapa yang haji satu kali, berarti dia melaksanakan kewajibannya. Satu kali fil umur, satu kali dalam satu umur, hanya satu kali aja kewajiban haji tersebut. Wa man adda hajja tsaniyah faqad dayana rabbah. Kalau dia haji kedua kali, maka dia menghutangi Tuhannya. Berarti dia, Allah mempunyai hutang kepadanya. Hutang budi artinya Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Seakan-akan Allah punya hutang. Wa man hajja tsalitsah, barang siapa yang haji tiga kali, haramallahu sa'rahu wa basarahu 'alannas. Allah mengharamkan rambutnya dan Allah mengharamkan badannya atas neraka Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nantinya. Oleh karena itu juga di sini termasuk juga dikatakan bahwasanya yang disebutkan oleh ulama selain juga menghapus dosa orang yang melaksanakan haji, tapi bagi yang melaksanakan haji ini bisa juga menghapus dosa-dosa orang lain. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang haji dan mengampuni dosa orang yang didoakan oleh orang yang haji. Oleh karena itu sudah tradisi yang baik yang berjalan di antara masyarakat, ketika datang dari haji kita berziarah kepadanya, kita meminta dan mengharapkan doa kepadanya, memintakan doa dengan ampunan dosa untuk kita semuanya. Itu tradisi yang bagus. Karena dianjurkan untuk meminta haji. Dan itu dikatakan 40 hari kesempatan untuk berdoa dan memintakan ampunan kepada yang lainnya selama 40 hari semenjak dia masuk rumahnya. Nah, bagi yang keluar, yang pulang dari haji, hendaknya dia banyak berdoa untuk teman-temannya, keluarganya, orang-orang yang dia cintai. Karena ketika itu dia diberi kesempatan untuk dikabulkan doa dan istighfarnya selama 40 hari semenjak dia datang dari haji. Ini juga keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika haji. Cuma dalam haji ini banyak sekali adab-adabnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan ya, yang intinya paling tidak ikhlas. Ini yang perlu. Yang perlu dan paling penting ikhlas ketika haji. Karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelumnya mengatakan, saya ti'alan nasi zamanun kharajan nas ilal hajj arba'atu asnaf. Nanti akan datang akhir zaman, orang-orang yang melaksanakan haji itu akan terbagi ke empat kelompok yang mereka semuanya tidak diterima hajinya. Siapa itu? Salatinuhum linuzha. Ada yang melaksanakan haji hanya untuk rekreasi, tamasya. Ini banyak juga ini. Ya, liburan kemana? Ya umrah. Tamasya kemana? Haji. Dianggap tamasya, dianggap tanazzuh. Bukan tanazzuh, bukan liburan itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Haji ini berat. Umrah itu ibadah, tawaf, zikir, wuquf di Arafah, kemudian ketika melempar di Mina, berdesakan dengan orang, dan bahkan berapa banyak kejadian yang meninggal di saat melempar jumrah di Mina, bahkan di tahun berapa itu 90 sampai ribuan orang meninggal karena berdesakan. Itu risiko ketika seseorang melaksanakan haji. Bukan gampang. Malah oleh karena itu Imam Abu Hanifah yang awal mulanya mengatakan zakat adalah ibadah yang paling afdol. Tapi setelah dia haji, kemudian dia mengetahui bagaimana betul-betul susahnya dan taat capeknya orang yang melaksanakan haji. Apalagi hajinya orang dulu ya. Kalau haji sekarang mungkin enak naik pesawat. Orang dulu kan naik paling rendah naik kapal laut berbulan-bulan. Orang-orang dulu kalau pergi haji bawa kafan, persiapan untuk meninggal dunia di tengah jalan. Kalau sekarang naik pesawat, kemahnya juga enak, lempar jumrahnya mungkin tidak seperti dulu. Itu dulu katanya Imam Abu Hanifah ketika dia melaksanakan haji dan tahu dia. Ternyata dia kemudian merubah dan mengatakan bahwasanya yang paling afdal bukan zakat, tapi adalah al-hajj. الفاتحة إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا وجهنا وصدقنا في الدين ويعلمنا تأويله وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة